إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر الإخوة أيها الحاضرون رحمكم الله وبارك الله فيكم Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga duduknya kita di majlis ta'lim seperti sekarang ini termasuk dan dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh, sebagai amal kebaikan, sebagai bentuk pendekatan diri taqarruban ilallah Azza wa Jalla. Dan semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari talabul ilmi, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan waktu yang luang, demikian pula kesehatan, yang dengan dua kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal, diantaranya adalah menghadiri majlis ta'lim seperti sekarang ini. Sekian banyak keutamaan dari talabul ilmi yang tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai oleh selainnya. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf yang sudah sering kita dengar dan mungkin kita hafal, akan tapi tidak ada salah dan jeleknya untuk kita sampaikan dan kita ingatkan pada kesempatan kali ini, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah nasihat, wejangan, peringatan, karena sesungguhnya hal yang demikian itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-imamul muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapa saja yang menempuh perjalanan guna menuntut ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dengan sebab itu jalannya menuju al-jannah, surga. Demikian pula dalam hadis yang sama, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Tidaklah masyarakat, sekelompok manusia yang mereka duduk belajar mempelajari ilmu agama, mengkaji Al-Quran dan ilmu-ilmu agama yang lainnya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyatuhumur rahmah, rahmat Allah Azza wa Jalla akan meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan mereka akan disebut-sebut di sisi para malaikat, di sisi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas sana. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya para malaikat mereka tawdu'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna. Disebutkan oleh ahlul ilmi terkait dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya para malaikat tawdu'u ajnihataha. Terkait dengan lafaz ini ada tiga penafsiran, yang mana masing-masing dari penafsirannya tetap lebih baik daripada dunia dan seisinya. Penafsiran yang pertama disebutkan oleh sebagian ulama bahwa para malaikat tidak melakukan aktivitas, yaitu mereka na'am, diam, tenang, dalam rangka menghormati, sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap thalabatul ilmi, orang-orang yang menuntut dan mencari ilmu agama, baik itu kecil, muda, tua, ya, semuanya masuk dalam kategori thalabatul ilmi. Nah, kemudian penafsiran yang kedua, maksud dari bahwasanya para malaikat tawdu'u ajnihataha, yakni itu merupakan kinayah, ungkapan ketawadhu'an para malaikat terhadap para thalabatul ilmi. Mereka tawadhu, na'am, terhadap para thalabatul ilmi, karena para malaikat tahu bahwa menuntut ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, ini merupakan keutamaan yang sangat-sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Na'am, karena orang yang berilmu agama, tentu saja orang yang berilmu agama setelah dia menuntut, mengkaji dan mempelajari ilmu agama tersebut, tidak seperti sebagian orang dari kalangan ya sufiyah, na'am, yang memiliki tarikah-tarikah ataukah tarikat-tarikat yang cara mereka thalabul ilmi dengan merenung menyendiri seperti meditasi, ya, seperti bertapa, kemudian nanti ada jin ataukah setan yang mampir dan membisikkan ataukah memberikan wangsit kepada dia. Nah, setelah dia mendapatkan wangsit bisikan dari jin ataukah syaitan, naam, kemudian dia pun mengatakan, haddatsani naam nafsi an rabbi, telah memberitakan jiwaku dari Rabbku. Naam. Karena yang namanya syaitan, yang namanya jin, mereka tidak henti-hentinya untuk menjerumuskan dan menggelincirkan anak Adam. Sehingga pada zaman dahulu kala, kita kenal ada Manat, Lata, Uzza, dari berhala-berhala dari kalangan Bani Israel. Naam. Di antaranya adalah pohon besar yang dikeramatkan, yang kemudian pohon besar ini tadi yang dikeramatkan tersebut bisa berbicara kepada manusia. Ya, ada pohon besar yang dikeramatkan, pohon tersebut bisa berbicara kepada manusia. Nah, yang tentu saja yang berbicara adalah jin yang ya berdiam diri di pohon tersebut, dalam bahasa Jawanya yang bau reksa. Naam, pohon tersebut. Sehingga inilah para syaitan ya, dari jin-jin yang kafir yang berusaha untuk menjerumuskan dan menggelincirkan manusia dari Shiratul Mustaqim. Sehingga para malaikat ketika mereka dikatakan tawdu'u ajnihataha, meletakkan ya sayap-sayapnya, maksudnya itu adalah kinayah bahwasanya mereka tawadhu, merendahkan diri-diri mereka di hadapan para thalabatul ilmi. Naam. Kemudian ada penafsiran yang ketiga, ana kurang ingat. Taib wal hasil, masing-masing dari penafsiran tersebut tetap lebih baik ya daripada dunia dan seisinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah ayat juga Allah Azza wa Jalla firmankan sebagai bentuk perintah dan anjuran dan bimbingan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, agar beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditambahkan ilmu agama. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Padahal kita tahu Rasul alaihi salatu wasalam langsung mendapatkan wahyu ilmu agama dari Allah Azza wa Jal. Mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan dan permasalahan. Ketika terjadi konflik di tengah-tengah kaum muslimin yang Rasul alaihi salatu wasalam sangat butuh ya wawasan, pengetahuan dan solusi dalam memutuskan perkara tersebut, langsung Allah Azza wa Jalla turunkan ayat dan wahyunya kepada beliau. Ternyata Rasul alaihi salatu wasalam yang sedemikian itu tinggi, mulia dan agungnya mendapatkan langsung ilmu dari Allah Azza wa Jalla, ternyata masih dibimbing, diarahkan, dihasung oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta tambahan ilmu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa barakallahu fikum, ilmu agama memang ya perkara yang masing-masing dari manusia tayyib senang untuk dijuluki sebagai sang alim, orang yang berilmu, dalam bahasa kita disebut sebagai ustad, ya kalau daerah Arab disebut dengan syekh, baik dengan bahasa universitasnya, dengan bahasa doktor dan semisalnya, meskipun mereka tidak memiliki ilmu agama. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama bahwa cukuplah ya seseorang itu cinta dengan ilmu agama, manakala dia senang untuk dikatakan sebagai orang yang berilmu meskipun dia bukan orang yang berilmu. Ya. Nah, Karena memang ilmu agama ini luar biasa, merupakan warisan para nabi dan rasul, dikarenakan para nabi dan rasul mereka meninggal dunia tidak mewariskan, tidak meninggalkan harta benda, ya, yang banyak terkait dengan kehidupan dunia, akan tapi mereka meninggalkan anak keturunan dan umat serta masyarakatnya cuman berupa ilmu agama. Sehingga kata Rasul alaihi salatu wassalam, para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, merekalah yang menjadi pewarisnya para nabi. Siapa saja yang memiliki ilmu agama yang banyak, maka berarti dia faqad akhadha bihadzin wafir. Dia telah mengambil bagian dari warisan para nabi dan rasul dengan bagian yang sangat banyak, yang sangat besar. Naam. Juga terkait dengan thalabatul ilmi dan kemudian memiliki ilmu agama yang kemudian dia menjadi alim, orang yang berilmu, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh ya makhluk yang ada di muka bumi ini, sampai-sampai ikan yang ada di air turut memintakan ampun kepada ya ataukah untuk orang-orang yang berilmu. Kita kenal ada ikan lele, kita kenal ada ikan tawes, mujahir dan semisalnya yang ada di air, belum lagi yang di lautan sana. Naam, semuanya mintakan ampun ya kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang berilmu. Naam. Meskipun masing-masing di antara kaum muslimin, kaum mukminin tingkatan ilmu mereka berbeda-beda, namun setidaknya ilmu yang telah mereka miliki itu lebih baik. Ya. Ilmu yang mereka miliki itu akan memberikan bimbingan dan arahan kepada dia menuju kemana dia akan melangkah dan menuju ke arah mana dia akan berjalan. Karena ilmu itu bagaikan cahaya. Ya. Ilmu itu bagaikan penerang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Malik memberikan nasihat dan wejangan kepada sang murid, yakni Al-Imam Syafi'i, agar Al-Imam Syafi'i ini menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena ilmu merupakan cahaya dan penerang. Jangan sampai dimatikan dan dipadamkan cahaya tersebut dengan ya kemaksiatan. Sehingga orang yang berilmu agama dia akan tahu kemana akan melangkah dan kemana akan menuju. Nah, berbedanya dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, maka mereka akan mengikuti seruan ya yang menyeru kepadanya. Ada orang yang menyeru ke selatan, dia ikut ke selatan. Orang menyeru ke timur, dia ikut ke timur. Orang menyeru ke barat, dia akan ikut ke barat. Nah, berbeda hanya dengan orang-orang yang berilmu. Ketika ada seruan menuju ke barat, dia akan memikir dan mendeteksi terlebih dahulu, kira-kira benar apa tidak kok diarahkan menuju ke arah barat. Nah, tidak langsung serta-merta mengikuti setiap seruan yang sampai kepada dia. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Belum lagi na'am sebuah hadis yang patut untuk kita sering mengingat dan mengulanginya, sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa hampir-hampir na'am musuh-musuh Islam ini akan mengerumuni kita, hampir-hampir musuh Islam akan mengarahkan moncong-moncong permusuhan mereka kepada kita, ya. Meskipun jumlah kaum muslimin banyak, namun dikarenakan bukan karena mereka sedikit, tapi dikarenakan kaum muslimin ini tadi tidak memiliki bobot, tidak memiliki kualitas. Sehingga diantara sebab yang bisa jadikan kaum muslimin ini tadi berkualitas adalah ya bertolabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Nah, karena ketika seorang itu berilmu agama, ketika seorang itu memiliki ilmu agama yang kuat, yang kokoh, yang mantap, ya, dia tidak akan mudah terumbang-ambing dengan berbagai macam hoax yang disebar di media. Dia tidak akan pusing melihat berbagai macam ya berita yang ada di media. Naam, dan dia tetap akan kokoh dalam bersikap terkait dengan ya kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kabupatennya, di tengah-tengah negaranya, dan di tengah-tengah naam kehidupannya. Dia tahu bagaimana akan melangkah ketika kaum muslimin beramai-ramai ya untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, maka orang yang berilmu ini tadi ya dia tetap akan berdiam diri, dia tidak akan ikut-ikutan karena dia tahu akan melangkah kemana dan dia tahu akan menuju kemana. Sehingga sekali lagi ya untuk meningkatkan kualitas dari kaum muslimin adalah diantara sebabnya dengan memperbanyak thalabul ilmi, dengan mendalami ilmu agama. Meskipun terulang-ulang, akan tapi ya ma takarroro takarroro, apa saja yang terulang-ulang pasti naam akan melekat. Naam, kita lihat singkat saya Al-Imam Syabi rahimahullah ta'ala atau Al-Kisai, antara dua itu, seorang ahli nahwi ya pakar nahwu. Naam, beliau di awal-awal belajar ilmu nahwu ya sulitnya bukan main untuk mengetahui dalam bahasa kita apa itu mubtada, apa itu khobar, naibul fa'il, maf'ulun bihi, maf'ul mutlak, ya menjadikan kepala pening, menjadikan kepala pusing, menjadikan mendingan jadi marketing atau jadi manajer daripada mikir nahwu karena saking sulit dan pusingnya. Nah, sampai-sampai imam ini tadi Al-Kisai atau Syabi, ya, ada ingat Al-Kisai tadi, jazakumullah khairan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Kisai ini tadi karena saking apa namanya itu ya, sudah mentok untuk mikir gitu ya. Nah, akhirnya beliau pun ya putus asa. Ya, putus asa, akhirnya duduk termenung. Nah, ngopor iso-isoan gitu ya. Sampai-sampai ditulis dalam sebuah kitab apa kutaib itu, kitab kecil, iso ra iso sing penting maca, iso ra iso sing penting ngapal gitu ya. Nah, iso ra iso sing penting melu kan itu. Nah. Akhirnya Imam Al-Kisai ini tadi termenung ya, dan Allah Azza wa Jalla berikan ilham ataukah ya ilmu ataukah ya semacam itu isyarat kepada dia. Naam, Allah Ta'ala takdirkan di depan dia ada seekor semut ya, yang naam semut tadi tentu saja tidak sebesar gajah. Naam, semut itu sangat kecil. Naam, semut ini tadi berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin membawa naam makanan yang hendak dia masukkan ke dalam rumahnya. Ya, qadarullah, jalan yang dia lewati bukan jalan tol, yang dia lewati juga bukan jalan yang limit seperti yang kita lewati, tapi dinding yang tinggi menjulang ke atas. Ya, dia perhatikan semut tersebut meskipun badannya ya krempeng, naam, otot kawat balung tok katanya, enggak ada dagingnya karena tulang sama kulit sama otot ya kelihatan gitu ya. Saking kecilnya, ternyata semut itu berulang kali berusaha naik ke atas tembok tersebut dengan membawa makanan yang hendak dia masukkan ke dalam rumahnya sebagai bentuk simpanan, nabung, nyelengi gitu. Ternyata jatuh bangun berulang kali. Ya, naik sampai dekat mushaf misalkan, qadarullah, karena bebannya berat jatuhan gitu. Nah, Akhirnya semut itu turun lagi ngambil. Nah, dibawa naik lagi sampai dekat colokan itu, Qadarullah jatuh kan itu. Jatuh bangun. Nah, dibawa lagi naik ke atas sampai dekat apa itu kipas angin, Qadarullah jatuh. Nah, sampai akhirnya semut tersebut berhasil ya membawa makanannya dibawa ke atas kemudian dimasukkan ke sarangnya. Akhirnya Al-Imam Al-Kisai ya, karena beliau sebagai orang yang ya ini sebagai seorang manusia yang memiliki akal, nah beliau pun kemudian ya mengambil ibrah dan pelajaran dari itu. Nah, karena sebagaimana disebutkan oleh penyair, hendaklah seorang itu mengambil pelajaran dari yang lainnya. Ya, akhirnya Al-Imam Al-Kisai mengambil pelajaran dari seekor semut tadi. Ternyata semut yang kecil seperti itu, nam, berusaha semaksimal mungkin berulang kali berusaha untuk naik, ternyata jatuh bangun. Ya, tidak kemudian patah semangat, tidak kemudian loyo dan ngelokro. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan kepada dia, dia pun akhirnya sampai berhasil membawa makanan yang besar tadi ke rumahnya. Padahal itu seekor semut yang sangat kecil yang tidak memiliki akal. Ya. Akhirnya Al-Imam Al-Kisai bertekad dan kembali semangatnya, beliau mempelajari ilmu nahwu. Meskipun sulit, meskipun rumit, meskipun enggak mudeng, ya, beliau tetap berusaha semaksimal mungkin. Ya tadi bahasanya, iso ra iso sing penting melu, iso ra iso sing penting ngapal. Ya, akhirnya betul, alhamdulillah beliau dibukakan ya pemahamannya oleh Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya kemudian beliau menjadi pakar nahwu. Ya, menjadi dalam bahasa kita spesialis nahwu. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya ilmu agama meskipun sulit, akan tapi insyaallah lama kelamaan akan menjadi mudah, sedikit demi sedikit lama-lama akan sampai ke bukit, kata para pendaki. Kemudian juga tentu saja ketika thalabul ilmi mencari dan mendalami ilmu agama, terdapat banyak rintangan, terdapat banyak gangguan. Namun tentu saja halang rintang yang kita lewati dan kita lalui tersebut, itu akan terasa nikmat, akan terasa manis ketika kita sudah berhasil meraih dan mendapatkan apa yang kita harapkan dari ilmu agama tadi. Nah, penyair mengatakan ya, barang siapa yang tidak pernah merasakan sulit dan pahitnya ketika thalabul ilmi, dan luput, maka dia pasti akan jahil selama-lamanya. Ya. Taib, saya tuh enggak pernah ngantuk kalau di majelis ta'lim. Lu kenapa? Orang pernah teko. Nah, saya tuh enggak pernah capek kalau duduk di majelis ta'lim. Lu kenapa? Enggak pernah hadir. Di rumah nyetel radio sampai ongkang-ongkang. Ya nyekel HP, satu yang minum kopi, radio dipanjer, yang melepuh ya kopinya gitu, radionya terus saja. Nah, sehingga siapa saja yang tidak pernah merasakan kesulitan, ya, keletihan dalam thalabul ilmi, karena insya Allah letih ya. Nah, dari pagi yang nyemprot ya nyemprot, ya, yang kerja ngirim barang, yang di pabrik kayu ya ngangkat gelondongan. Kemudian ada taklim, ikuti kajian taklim. Nah, yang sepak bola yang insyaallah tim meskipun seger ya. Nah, nendang enggak gol-gol gitu ya, sering rezekine sabar. Nah, insyaallah letih. Nah, lah siapa saja yang tidak merasakan keletihan ketika thalabul ilmi, maka dia akan tajarra dal jahli tula hayatihi, akan merasakan kejahilan selama hidupnya. Ya, karena menunjukkan dia tidak pernah menghadiri majelis ilmi, majelis ta'lim. Nah, dan siapa saja yang luput darinya untuk thalabul ilmi di masa mudanya, fakabir alaihi arba'an liwafatihi, maka hendaklah kalian bertakbir untuk orang ini tadi, ya, karena atau atas kematian enam anak muda ini tadi. Sehingga alhamdulillah kita masih muda semua, ya, belum ada yang tua. Tayib, karena kalau tarian ini yang gihan gitu, insyaallah. Tayib, sehingga alhamdulillah kita masih kenceng-kenceng ototnya. Tayib, kita gunakan dan kita manfaatkan waktu luang dengan pula kesehatan untuk thalabul ilmi. Di samping akan mendapatkan sekian keutamaan yang telah kita dengar tadi, juga semoga bisa meningkatkan kualitas dari iman dan takwa kita, menjadikan kita berkualitas atau sebagai muslim yang berkualitas, sehingga akan menjadikan musuh-musuh akan gentar, musuh-musuh akan takut dengan, ya, kaum muslimin. Karena yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir bukanlah canggihnya persenjataan kaum muslimin, ya, namun yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir adalah keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, keimanan yang membaca yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sehingga yang mereka kerahkan dan mereka upayakan bagaimana untuk menghancurkan kaum muslimin, bagaimana untuk menghilangkan kaum muslimin, ya, keimanan-keimanan mereka, dan bagaimana kaum muslimin jauh dari agamanya, bagaimana pemuda-pemuda kaum muslimin jauh dari thalabul ilmi dan lebih suka dengan thalabul, ya, kesenangan-kesenangan dunia. Naam. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, meskipun persenjataan mereka, ya, ala kadarnya, meskipun, ya, makanan-makanan gizi mereka tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh musuh, namun menjadikan musuh-musuh, ya, orang-orang kafir ketika itu mereka ketakutan dan mereka lari terbirit-birit karena kewalahan menghadapi orang-orang muslim, kaum muslimin ataukah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena ketika kaum muslimin imannya kuat, ketika kaum muslimin ketakwaannya kuat, maka pertolongan dari Allah Azza wa Jalla akan turun. Ya, Allah Azza wa Jalla akan melindungi dan mengawasi serta memberikan pertolongan kepada mereka. Kita ingat, ya, sebuah hadis yang sahih, hadis qudsi, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa saja yang memusuhi waliku maka sungguh-sungguh aku mengumumkan peperangan terhadap mereka. Yang mengumumkan peperangan bukan saja Pak Panglima, bukan hanya sekedar, ya, Bapak Komandan, akan tapi langsung yang menciptakan semua, naam, makhluk yang ada di muka bumi maupun yang di langit, yakni Allah Azza wa Jalla. Naam, lah siapa wali-wali Allah Azza wa Jalla? Apakah mereka yang tidak pernah sholat Jumat ngakunya sholat di Makkah ternyata cuma tidur di rumah? Tidak. Akan tapi wali Allah Azza wa Jalla adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu saja iman dan takwa itu akan, ya, semakin kuat dan semakin meningkat, dalam bahasa kita berkualitas, ketika semakin tinggi, semakin dalam ilmu agama yang mereka miliki. Sehingga sekali lagi, naam, waktu kesempatan yang Allah Azza wa Jalla nugerahkan kepada kita, demikian pula kesehatan yang Allah Azza wa Jalla nugerahkan kepada kita, kita manfaatkan untuk thalabul ilmi, kita gunakan untuk mencari ilmu agama, di samping akan mendapatkan, ya, manfaat, keutamaan, pahala, juga semoga bisa meningkatkan kualitas kita, sehingga sekali lagi akan menjadikan pertolongan Allah Azza wa Jalla turun dan menjadikan musuh-musuh kaum muslimin akan takut dengan sendirinya. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Tayyib, di antara nabi yang Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan dan perlindungan kepadanya sebagai contoh bahwa Allah Azza wa Jalla akan melindungi dan menolong walinya, hambanya yang beriman dan bertakwa, adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana ketika itu beliau bersendirian berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang menyembah dan minta berkah kepada berhala, patung-patung yang mereka buat sendiri atau mereka pesan dari tetangga kampung. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan sendirian berdakwah, naam, mengajak masyarakatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun beliau mendapatkan kecaman dan ancaman dari berbagai macam pihak, karena qadarullah Azza wa Jalla, ayahnya sendiri juga termasuk yang nyembah ngalap berkah kepada berhala, kepada patung, ya. Namun karena iman dan takwa yang berkualitas yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau tidak kemudian ciut nyalinya, beliau tidak kemudian kecil hatinya dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang demikian itu. Beliau bersabar mendakwahi masyarakatnya, mengajak agar mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, minta berkah, minta pertolongan, minta rezeki, minta jodoh, minta anak, minta yang semisalnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Sampai suatu hari, ya, ketika ada kesempatan untuk menghancurkan patung-patung di kuil tempat peribadatan, ya, mereka, di suatu hari ketika masyarakatnya sedang mengadakan acara, ya, khusus di lapangan, naam, akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan patung-patung yang biasa dimintai barokah, yang biasa dimintai rezeki, dan biasa dimintai naam permohonan-permohonan oleh masyarakatnya. Naam, kalau di tempat kita ya semisal Kunto Bimo ini ya, patung yang ada di stupa itu, meskipun kaum muslimin juga ada yang punya keyakinan seperti itu. Nek iso ngrogoh Kunto Bimo, iso megang, ya, nanti megang anunya gitu ya, nanti akan ya terkabulkan permohonanmu. Nah, taib, padahal ya jelas-jelas patungan gitu ya. Nah, kita injek-injek ya diam saja, kita pukul ya diam saja, lalat mencok juga tidak bisa mengelakan gitu. Ternyata dimintai ya permohonan-permohonan seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah berhasil menghancurkan patung-patung tersebut, kemudian menyisakan satu yang paling besar. Ya, ketika masyarakatnya pulang, ya, qadarullah ada sebagian yang melihat ternyata Tuhan-Tuhan mereka sudah bergelimpangan tanpa nyawa, karena memang dunia juga tidak bernyawa. Nah, akhirnya mereka pun ya mencari, saling bertanya antara satu dan yang lainnya, siapa kira-kiranya yang sudah ya berani lancang dengan tuan-tuan kita ini. Akhirnya mereka semua tertuju mengarah kepada seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Ya, dalam bahasa kita namanya Ibrahim gitu ya. Nah, yang kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diinterogasi di tengah-tengah masa, di tengah-tengah masyarakat. Ya, kemudian mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu yang telah berbuat telanjang, tidak sopan terhadap Tuhan-Tuhan kami? Ya, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla menjawab, meskipun beliau seorang diri, meskipun beliau tidak memiliki al-guju, meskipun beliau tidak memiliki ajudan, ya, beliau menjawab, ya, coba tanya kepada patung yang paling besar. Nah, Akhirnya mereka pun tambah jengkel. Nah, masuk kamu ya kurang ajar gitu ya. Masuk kamu nyuruh kami untuk bertanya kepada ya patung batu yang tidak bisa bicara. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam membalikkan ucapan mereka dalam bahasa kita lagi ini ngerti yang itu kok disembah. Kalian tahu kalau patung-patung tidak bisa bicara kok disembah, kok dimintai barokah. Akhirnya mereka pun tambah jengkel. Dalam bahasa kita yang dari belakang, wus, dubung, dubung, patani, patani. Ini. Nah, bakar, bakar. Akhirnya mereka pun mengumpulkan banyak kayu. Ya. Kemudian setelah kayu itu dinyalakan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dilemparkan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa permohonan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nabi Ibrahim berdoa semua agar Allah azza wa jalla menjadikan api itu ya menyelamatkan dirinya. Akhirnya Allah azza wa jalla pun memerintahkan api tersebut, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim meskipun tidak membawa jimat, meskipun tidak memiliki ajian macam-macam seperti yang kita dengar sekarang ini, ya tidak mempan peluru, tidak mempan senjata tajam dan semisalnya, Nabi Ibrahim hanya bertakwa, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman dan takwa yang kuat, ya Nabi Ibrahim tidak terjilat sedikit pun dari kobaran api tersebut. Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya, terhadap walinya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, hamba yang beriman dan hamba yang bertakwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 104 ya, Allah azza wa jalla berfirman, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Terkait ya peperangan antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir di kala itu. Tentu saja ini memang peperangan memakan korban yang sangat besar, baik itu korban jiwa, harta, naam, dan waktu. Demikian pula letih, capek, dan perasaan yang tidak tenang. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, in takunu ta'lamun, jika kalian merasakan kepedihan, merasakan kesakitan, ya, keletihan dan kecapean, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka ketahuilah bahwasanya musuh-musuh kalian juga merasakan hal yang sama. Mereka juga capek, mereka juga letih, ya, mereka juga tidak tenang hidupnya. Nah, namun kalian memiliki lebih dibandingkan yang ada pada mereka. Apa itu? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, kalian mengharap posisi dan martabat yang tinggi di Allah, di sisi Allah Azza wa Jalla, yang itu tidak mereka harapkan dan itu tidak mereka cari. Nah, karena yang mereka cari adalah na'am, kemenangan, ya, kemudian nanti dinaikkan pangkatnya yang sekarang apa namanya itu balok siji nanti balok telu gitu ya. Tayyib, yang sekarang kapas satu nanti kapas dua dan semisalnya. Adapun kaum muslimin mereka hanya mengharap ya pahala al-ajr ya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa kita mangkat ke medan perang itu cari mati bukan cari untuk hidup kan gitu. Nah, adapun orang-orang kafir ya mereka nah tidak mengharap, tidak mencari seperti yang diinginkan oleh kaum muslimin. Sehingga ini ya di antara buah manfaat ketika iman dan takwa orang-orang muslim, orang-orang mukmin kuat ya, maka sangat-sangat ditakuti dan dikhawatirkan oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Islam. Sehingga sekali lagi, naam yang akan menjadikan kaum muslimin berkualitas diantaranya adalah dengan cara memperbanyak ya dan menggiatkan dalam thalabul ilmi syar'i. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kurang yang mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.